mana mungkin mentari bersinar kalau mendung menutupi bumi ini. Begitu pula berdua tak akan bahagia bila di antara kita ada jurang pemisah. Pergilah kau kembali padanya, lihatlah putih cintanya. Janganlah kau kecewakan dia, walau hatiku luka, ku ingin kau bahagia di sisinya. Sayangilah dia, walau kau tak cinta. Sayang, janganlah kau tangisi perpisahan ini, karena semuanya ini harus terjadi. Biarkan aku pergi bersama luka ini. Senyumlah sayang, karena senyummu adalah bahagiaku. Mana mungkin kita akan bersatu, sedangkan kau telah ada yang memiliki. Sayangilah dia, walau kau tak cinta. Lupakan saja diriku, lupakan semua. Pergilah kau kembali padanya, lihatlah putih cintanya. Janganlah kau kecewakan dia, walau hatiku luka, ku ingin kau bahagia di sisinya. Sayangilah dia, walau kau tak cinta. Pergilah kau kembali padanya, lihatlah putih cinta.